Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كلام الإسلام كل الأحكام بالكلام أحسن فوزان والله تعالى di dalam menjelaskan ayat Allah tabaraka wa ta'ala dalam surat Al-Imran surat 3 pada malam tadi, jadi malam kita telah sampai kepada pertengahan ayat, yaitu Allah jalla wa ala mengatakan fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum ni'mati ikhwana. Maka Allah tabaraka wa ta'ala Allah seolah sedikit menyatukan di antara hati-hati kalian wahai Ansoriyun para sahabat di kota Madinah, persatukan oleh Muhammadin dan dipersaudarakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baina muhajirin wal ansar, di antara muhajirin dan ansar. Ya, jadilah kalian sebagai orang-orang yang bersaudara. Orang bersaudara. Wa kuntum ala shifa shafi min an-nar fa anqadhtu minha. Dan kalian adalah berada di pinggir kehancuran dan neraka kebinasaan. Berada di pinggir neraka, ya, Allah tabaraka wa ta'ala fa'anqadhakum minha, Allah selamatkan kalian daripada neraka tersebut. Selamatkan oleh Allah azza wa jalla bil iman, dengan keimanan, dengan keimanan, keimanan. Selamatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dengan kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa salam kepada kalian. Sejak mana kepada Allah azza wa jalla? Nikmat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya, semoga kalian mendapat petunjuk. Ya, ila Allah subhanahu wa ta'ala, sampai Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wa takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu. Kata Allah subhanahu, jangan sekali-kali kalian wahai kaum muslimin, terutama adalah perasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah pada masa itu, jangan kalian seperti orang-orang yang tafarraqu wa ikhtalafu, orang-orang yang berpecah belah dan orang-orang yang berselisih, sebagaimana yang terjadi di antara kalian ketika kalian di masa jahiliyah sebelum datang Islam kepada kalian yang sunnah. dan sebagaimana juga yang dilakukan oleh kaum jahiliyah atau pepecahan-pepecahan, ya, setiap kabilah, setiap kelompok dan golongan lima raja yang berakhir dengan apa yang ada pada kelompok dan golongannya, dia bangga dan sombong, bangga kan? Ya, mimba'ul majah'ul bayinat. Setelah datang kepada mereka bayinat, al-dilalah. Datang kepada mereka bayinat, ya, petunjuk dari hujah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ulaika lahum 'adzabun 'azim. Dan mereka-mereka itulah, ya, mendapatkan bagi mereka azab yang sangat besar. Bagaimana? Ya. Dan kemudian yauma tabyadu wujuh wa taswadu wujuh. Ya. Pada hari yang ketiga masa itu, ya, Allah Tabaraka wa ta'ala mengatakan yauma tabyadu wujuh. Pada hari yang dimana wajah-wajah manusia dalam keadaan ibyadh, wujuh mereka dalam keadaan tabyadh, bercahaya putih bersih. Dan pada hari tersebut juga wataqwa wujuh adalah wajah yang gelap, yang hitam. Ini kemarin Allah Taala berkata, "Qala Jabbar radhiyallahu anhu." Ibnu Abbas menjelaskan kepada kita tentang makna dan tafsir daripada yaum tabiyyah wudu wa tasawwur. Kata beliau kepada kita, tabiyyah wudu, ya, tabiyyah wudu ahli sunnah. Wal jama'ah wa tasawwur wudu ahli bidah. Walaupun, ya, kata mereka tidak hari yang dikatakan bercahayanya wajah-wajah manusia pada masa ini, dan hari yang pada masa itu wajah-wajah manusia sebagainya adalah dalam keadaan hitam. Kata Ibn Abbas kepada kita adalah anhumah, wajah-wajah yang bercahaya itu adalah wajah-wajah Ahlussunnah. Wajah-wajah yang bercahaya tersebut adalah wajah-wajah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan wajah-wajah yang hitam, hitam yang terlalu dikatakan Allah adalah wajah-wajah Ahlul Bid'ah wal Furqan. Al-Bidah dan Furqan, orang-orang yang berfirqan-firqan, bercerai-berai, berkelompok-kelompok, yang senang berpecah, ya. Tapi ini berasal dari Mabawi, ya, tapi itu penuh di bawah, tidak boleh musuh pertama, ya. Tafsir beliau di 2:46, kata beliau, orang akan mempastiri humul yahud wa taqar wa qala ta'aduhu al-mumtadi'atu min hadith ummah wa qala abu'l-wahra radhiyallahu anhu humul harriyatu isya ayat al-khawari. Kemudian qala abu'l-wahra al-mumtadi'ah wa qala abu'l-wahra an-wa'ana ma'ahu ala rahsil harriyati isya'an faqala hum kilahu kanu mu'minina fakafaru ba'da imanihim thumma qala wala takunu kalladhina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahum al-bayyinat ila qawlihi akafartum ba'da imanikum ya, kebanyakan sahabat ini Al-Tafsir menjelaskan kepada kita tentang makna ayat ini adalah pada hari yang bercahaya wajah-wajahnya, wajah-wajah manusia yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian berkata Allah, Kata mereka kebanyakan orang muslim menafsirkan ayat ini adalah Al-Yahud dan Nasara. Yang baik. Ya, sesuai dulu. Wajah-wajah yang hitam tersebut adalah Rahmatullah. Ya, wajah-wajah yang tersebut adalah Al-Yahud dan Nasara. Kebanyakan muslim ini menafsirkan bahwasanya wajah-wajah yang hitam tersebut adalah orang-orang Yahudi dan Nasara. Dan kenapa orang-orang yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan tasawuf ini adalah mubtada' ahli hadzihi al-ummah. Ahli bid'ah dan orang ummah ini. Pelaku-pelaku bid'ah. Gembong-gembong bid'ah. Rahmat Allah, rahmat Qadariyah. Ya, Jahmiyah, Mu'tazilah. Ya, Murji'ah. Rahmat Allah. Wasyarah, Allah, jalan kifar. Rahmat Allah. Ya. Nah, wakilnya Al-Bahri menjelaskan kepada kita yang dimaksud sesuatu dunia adalah orang ini. Ya, nikmat mina Allah. Mereka adalah orang-orang karunia. Karunia adalah nikmat kepada Allah. Maksudnya adalah Al-Bahri. Wajah-wajah kaum Khawari. Ya, wajah-wajah Khawari. Dan berkata, orang Bukhari Mustada. Berkata Bukhari Mustada, wa ma'adu ma'adu wa ana ma'adu ala ma'adu al-ariyati. Bisa. Jadi masuk oleh Rahman Allah. Ya. Beliau berdiri bersama Abdullah bin Sada'i. Waktu itu kepala-kepala orang Khawari Rahmatullah dijadikan di jenjang. InsyaAllah nanti siang ada muslim berkelian ke ruwayat. Ya. Dijelaskan ada tersebut pada Rahmatullah. Ketika Abu Umar kembali melihat kepala-kepala tersebut, ya, langsung beliau mengatakan dan kata-kata setiap terjadi kali ini, kita benda ini kita dimaksud, kita benda mereka adalah dikatakan angin-angin neraka. Mereka merupakan angin. Anjing neraka. Kalau dikatakan mukminin, mereka katakan orang-orang mukminin berperang beriman ini. Kemudian mereka kufur setelah keimanan mereka. Kafir mereka setelah keimanan mereka. Subhanallah. Kemudian mereka membaca ayat Allah Subhanahu wa Taala, "Wala takunu kalladziina kafaru." Baca ayat kemarin. Abu Umar kembali. Ya, percaya ini. Dan berterangkan dari Rahmatullah, bahkan dia menjelaskan tentang huruf kita Allah. Dan merupakan jauh-jauh merasa kita. Dan merupakan dua orang terjadi di bawah ini. Ini dulu yang berkata-kata. Bukan sekali. Bukan sekali dikatakan tujuh kali dengan rahmat Allah. Baca ini dari beliau. Wala takunu kalladziina tafarraqu. Jangan kalian menjadi seperti orang-orang yang tafarraqu. Waqtalu. Ya, pecah belah, berselisih. Imam saja mengatakan kecelakaan kepada mereka untuk selamat. Datang mereka dari ketakutan mereka tidak berbilang kepada Allah. Ya, kemudian sampai pada ayat Allah Al-Hujir. Apakah sumpah ada imanku? Apakah kalian tetap tidak? Tuhan berbicara kepada kalian. Tetapi apa yang salah perbuatan orang jelek? Bagaimana? Itu penafsiran daripada para ulama pada kita tentang ayat itu. Kebanyakan yang mengatakan Yahud tentang Torah dan sebagian para ulama yang mengatakan adalah Khawarij, Haruliyah, Esau para ulama Khawarij. Wajah yang tampak adalah wajah yang bidang. Ya. Kemudian mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala wa qala subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan juga, "Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an la tamilu syirk." Kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya mereka yang telah memecah belah agama mereka dan diri mereka sendiri. Setelah memecah belah agama mereka ini terhadap Allah dan diri mereka ini, wajah manusia jadi mereka tersenuh kepada mereka agama mereka dan sempurna kepada sebagainya. Jadi mereka sebagainya agama mereka siah siah adalah zaman pada siah ya kelompok. Jadi mereka berkelompok-kelompok. Allah yang berkata-kata mempertimbangkan dia kelompok-kelompok dan kelompok-kelompok tidak termasuk kepada mereka sendiri. Engkau yang berkata-kata tidak termasuk kepada mereka sendiri. Dan kemudian Islam Al-Quran Allah Huma yunafi'uhu dimakan dalam. Sesungguhnya perkara mereka dan urusan mereka diserahkan kepada Allah. Diserahkan kepada Allah dan Allah akan kepada mereka apa yang sudah mereka lakukan di dunia. Allah akan sabar kepada mereka. Allah tunjukkan, ya Allah berkata, yang mengatakan pada hari rahasia apapun akan dikampakkan oleh Allah SWT. Semayang kepala bersama khairul yara walaikah kepala bersama khairul yara tempat dunia dan sendiri Allah SWT. Ya setelah maksudnya kemudian ketiga Allah SWT Rasulullah SWT la yakun kitaban min hadiyatin wa ila Allah ila mukhtalif. Badiyuna wa dinullah subhanahu wa ta'ala. Wa man ja'a bi Rasulullah wa Rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam wa taraka ummata wa ta'ayyitu taraka sallallahu alaihi wa sallam ummata wa ta'ayyitu la yahdaha la yazidu anha ila hadi. Wa qala sallallahu alaihi wa sallam taraktu fikum mari kita masak di lan khadirlu ba'di abadah kitab Allah wa sunnah. Ya kemudian khadirlu ba'di abadah di abadah yang seluruhnya adalah diri wa'ali. Seluruh agama perangian yang terhubung adalah At-Tauhid satu. Syara'inya muktadha rahmat Allah tapi lumpuh. Ya, pokoknya inti dan jalan-jalannya adalah Tauhid. Ibadah semua seluruh agama ini dan seluruh agama ini memulai dengan Tauhid bukan dakwah lagi. Seluruh para anbiya memulai dakwah dengan dakwah bertauhid. Karena dia berulang kali Allah berbanyak di tangan mereka yang memperkuatkan dan paling memperkuatkan. Dan itu adalah ajaran pokok dan usul berada tauhid akidah yang berulang Allah. Alhamdulillah yang dia suruh seluruh bidang Muhammad Aman Al-Jalan Rahmatullah Ta'ala. ya. Beliau berkata dirinya mengajarkan di dalam tauhid ini kita berakidah kepada rahmat Allah sampai tahu suara menjaga dalam keadaan dan beliau pesankan kepada para muridnya di sampingnya kepada sahabat rahmat Allah akidah kepada akidah tidak ada dakwah lain mengenai pada rahmat Allah. Sepakat mereka mengatakan guru dan ya Allah. Ya, subhanallah. Ini apa? Jadi ini pada beberapa sahabat yang berbohong yang banyak berbohong dan jarang berbohong. Bagaimana? Kalau kita ingin masih itu berjalan dalam dakwah, kenapa dengan rahmat Allah yang paling tahu tentang keadaan hambanya adalah Allah SWT. Dia khalik dan ciptakan kita. Ya, apa yang pantas untuk mereka? Mana kita yang berbicara ya dan bagaimana yang sama itu bagaimana yang berbicara mereka tak tahu jadi kenapa tidak untuk ini untuk kemudian Allah kebarakatan ikhlas dan jadilah kebarakatan dan sebagainya mengikhlaskan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam tubuh ini. Bagaimana? Nah, adil wa'ad. Wahuwa ma'ala. Ya, wa ma'ala. Yaitu diri dan diri dan diri dan diri dan diri dan diri. Apa yang ada Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, dan diri dan Al-Quran dan diri. Alhamdulillah. Ideologi-ideologi yang berbeda dan terima dan langsung ya dan kemudian baginun wa'idun bahkan ada satu pasir yang baginun wa'idun ika ada mahluk bahkan nabi yang berbicara wa'idun itu apa yang dibawa dan yang di berikan kepada Rasulullah kepada Rasulnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wasallam ummatahu alaihi dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan umatnya jadi itu berarti ya kepada Nabi Rasulullah ini oleh Allah ya dan kemudian apa yang kita lakukan sekarang digambarkan oleh ini orang-orang yang ada diri ya orang lain jelaskan adalah malamnya sama manusia saking panik lalu jumlah dan tidak ada yang menimpa yang ada apa yang memiliki ya kembali ini asal ketahui Allah SWT mencari begitu ya makan sama satu diri dan pemilu bukan ya saya telah meninggalkan kalian dan telah meninggalkan kepada kalian apa yang seandainya Apa-apa yang terjadi dalam perbuatan itu hanya sama itu. Pegang teguh pada Allah. Ya, lalu berdiri selama-lamanya. Lalu selama-lamanya kalian tidak akan berdiri sesat. Abadan. Tapi tadi yang kita katakan, ya, kita berdoa bersunat. Al-Quran bersunat. Ketika kita berdoa bersunat, kita tidak diwariskan oleh dina dan jiran. Ya, tapi Al-Mawlah yang diwariskan dan sunnah. Kemudian kita asli al-aziz illa mazmuman wa mutawa'adan alaihi. Tidak akan penjelasan tentang tafsir. Tidak akan penjelasan tentang berfaedah pekerjaan-pekerjaan yang bisa terbincang dengan Allah. Di dalam kitab al-aziz tidak berkurangan kecuali Allah tabaraka wa ta'ala berjalan. Kecuali kita berpakaian berbuatan berjalan. Walaupun tak ada lagi. Oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Yang saya mulai maafkan diri. Ya. Wa ma'ala istimewa al-haqi wa hubungannya ma'amud. Sebaliknya. Iman akan menjadi dan anjuran nomor satu. Ya, anjuran nomor satu berdasarkan Allah, tidak datang Al-Quran dan sunnah, Al-Quran kepada Allah. Ya, dan kemudian ijma bersatu di atas kebenaran. Di atas kebenaran. Itu adalah perkara yang berhenti di Allah Al-Quran. Puji Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, wa mu'udan 'alaihi ajr. Ya, al-'azim. Dan dijanjikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dijanjikan dengan ganjaran yang sangat besar, lima tinggi nama Rabbil 'alamin wal 'azim. Karena di dalamnya terdapat kemaslahatan kemaslahatan cepat atau lambat. Kita dapat demikian. Ya, saya kena bak, kena bakkan. Kemudian cuma kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ja'ala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam fi sunnati ahadith katsira ta'muru bil udhul jama'ah. Dan datang dari Nabi sallallahu alaihi wa sallam, ya. Datang dari Nabi sallallahu alaihi wa sallam hadis-hadis yang sangat banyak. Yang melanjutkan dan melanjutkan dan mati-mati selalu berada di perjalanan di atas jalan para kawan-kawan berada di atas jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya berlaku berada dan satu baris dengan Allah di 13 Ramadhan 21 siapa tengah di bawah Allah yang menurut jalan yang ikhlas keadaan. Selama kita menjelaskan kebuatan-kebuatan keadaan yang banyak. Sama dengan orang Allah untuk melazimkan dan kemudian di atas jemaah tadi. Di atas jalan keadaan Allah wal jemaah. Minha yang darah yang makhraj terdiri mustahahan dan hadith al-hadith ibn al-hadith Al-As'ari wa Bil'Ali. Yang dalam itu berwayat. Jadi kurang-kurang menjadikan Tuhir daripada hadis Al-Hadis bin Al-Ali Al-As'ari wa Bil'Ali Wadadah Hadithan Tawilan Rabi. Dan beliau menyebutkan hadis yang sangat panjang. Menjadikan menyebutkan yang ada dimana panjang tersebut dalam sunnah menjadikan Wafiwi wala a'lamu bi khamsin ana Allah Allah Allah. Ya. Kata Allah Maka kita memerintahkan kepada kalian lima hal. Saya perintahkan kepada kalian lima hal. Yang lima untuk melakukan lima hal. Apa dia? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sama wa ta'ah wa jihad wa hijrah wa jamaah. Ya. Ya Allah, mendengarkan dengan taat. Mendengarkan begitu dengan taat. Bagaimana? Ya. Wa jihad. Kemudian jihad, ya, berjihad, iman dan lambat pun adalah, ya, mahabbah, wah iman dan iman dan Wa ilaha illallah. Ya, dan jihad mukaddar jihad dan ilmu jadi kita lupa di dalam jihad bisilah tadi ya orang jihad dengan bisilah dan senjata tempat ini tempat ilmu masih kosong apa yang ngomong dan bahkan sekarang ulama menjadi terhijar di abad ini dan akhir ini jihad dan ilmu itu jadi amal dan pelajaran banyak kaum muslim banyak apa kalau bodoh tidak tahu tentang dirinya. Saya tahu tak dirinya adalah Allah. Ya. Dan kemudian apa selanjutnya? Ya. Wajah, wajibnya, wajibnya. Beritahu kepada kita. Sudah aku sudah minta maaf untuk beberapa kali. Ya. Sudah jelas tadi kalau Rasulullah dahinya adalah Allah. Tidak ada jihad setelah waktu maka di mana tidak ada jihad setelah tidak ada yang memikir setelah waktu maka setelah waktu maka maka setelah waktu maka setelah waktu maka Islam dan waktu kepada Madinah kepada Madinah dan dari kata jihad dari situ dari Mekah ke Madinah tidak ada jihad Islam dan setelah Mekah ke Madinah setelah waktu maka di pukulung abad Hijriah abad Hijriah di pukulung abad 8 Hijriah. Tapi hijrah bersama Allah, ya, hanya dikubur dari Islam, dari Muslim ini, atau hijrah, atau hijrah dari tempat yang rusak kepada tempat yang baik. Akhirnya dari lingkungan yang rusak ke iman dan agama dan dirinya, dia akan dapat menjadi akhlak yang baik. Itu berlaku sampai seorang sampai seseorang dia merasa sempit dan sulit bagi untuk mengamalkan agama di satu tempat, satu daerah, oke, pindah ke tempat yang sholat, ke tempat lagi, bersama perintah Allah, itu berlaku. Kapan tuh? Ya, nah, yang kelima adalah al-jalan berjalan. Tentu muslim berjalan makam dunia, kalau muslim, ya. Baik secara aturan dari aturan dari tempat kita maaf aturan dari pemerintah dalam jemaah kemudian soal lima waktu itu dan dari malam dia coba berjalan dari malam dia dan jemaah belum lagi setelah malam yang berjalan sama Allah ya dan kemudian bahkan saat ini bahkan kita membawa kata dari kita maaf kalau Allah langsung kemudian siapapun orang yang bawa menyelisih tiga kali, ya, tiga kali, seukuran sedikit, Fakadah balak ahli bapakan Islam kebuki. Berarti orang seperti ini telah menanggalkan ikatan Islam daripada umumnya. Pada lain. Tanggalkan oleh dia. Ya. Jadi ada ahli yang menjelaskan kepada kita tentang wujud jamaah dan Allah. Ya. Beliau. Dan juga mungkin seperti Umar Masruah tadi Fatabah Al-Jari dan juga Khabbah yang Masruah kepada Amir Mu'min Umar Khabbah yang Amir menjelaskan kepada kita Al-Jari Al-Jari Al-Jari Alaykum Al-Jamaah Wa Iyyan Wal-Furqah Fa Inna Syaitan Ma'al-Wahdi Wa Huwa Min Al-Ithnain Al-Ab'an. Katakanlah kepada wajib bagi kalian untuk berjamaah. Bagaimana? Wajib untuk dan jauhkan tinggalkan oleh kalian namanya pepecahan, perselisihan sebagainya. Karena kenapa? Sesungguhnya jamaah malah siapa akan bersama dengan orang yang satu orang dalamnya. Sendirian dia suka ada diri di bagian anak Allah bersama sama dia. Orang juga. Ya. Dan kemudian ma'allah wa huwa minal ithnain aba. Siapa itu? Dari orang yang berdua dia akan berdua. Untuk dia sunnah hari ke Muhammad Rasulullah menjelaskan kepada dia bersama Allah. Ya. Apa? Ya. Sedangkan juga untuk kedua, ketiga, baik, seterusnya bersama Allah. Kadang-kadang ada seseorang pernah melakukan perjalanan perlu dinasihat, perlu dinasihat dia. Ya, tahu dia pernah melakukan seorang orang dalam hal itu kuat atau tidak? Dibodoh seperti ini. Kau ada kemana nih? Nasihat ini. Setelah ada ulu, apa? Jauh dia. Ini juga riwayat menjelaskan tentang wujud jamaah selalu untuk komitmen di atas jamaah. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa sallim wa sallim alaihi subhanahu wa ta'ala wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa sallim alaihi subhanahu wa ta'ala wa barakatuh. Insyaallah rahmat Allah dan kurniakan selalu sama saya bagaimana saya jelaskan tadi jam 10 pagi di sini ya. Di situ berteman.